2015年冬、東京。この日、あなたはジャカルタへ帰っていきました。私はあなたがすぐに戻ってくることを願って、ここであなたを待っています。 Perlu kata maaf dan air mata, aku rela dirimu pergi. Aku bisa tahu apa yang kau mau dengan pilihanmu. Hancur hancur cintaku, sakit sakit hatiku, tapi tak bisa aku menyalahkanmu. Inilah jalanmu, inilah nasibku yang tak kusuka. Asal kau tahu, seumur hidup cinta. Tak perlu kata maaf dan air mata, aku rela dirimu pergi. Aku bisa tahu apa yang kau mau dengan pilihanmu. Hatiku, tapi tak bisa aku menyalahkanmu. Inilah jalanmu, inilah nasibku yang tak kusuka. Asal kau tahu, seumur hidup cinta.